Mengapakah kita harus berpisah? Dikala cintaku mulai bersemi, bukanlah salahku, bukan salahmu. Jatuh cinta pandangan pertama, kini telah ku sadari. Sayang, lepaskanlah diri ini, biarlah cintamu ku bawa bersama cintaku. Kembalilah engkau pada dirinya, usahlah suratan kita yang menentukan akhirnya kita harus berpisah. Sadari, aku mengerti, tak mungkin aku kan memilikimu, karena dirimu kini telah berdua. Entah apa yang akan ku rasa. Oh kasihku yang tersayang, lepaskanlah diri ini, biarlah.